Kita goyang lagi ya. Yang minta tak butuh cinta, tangannya di atas lagi ya. New Palapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.